Indonesia. Indonesia. Asia Nusantara. Tresnoku soyo rembuyung yen kelingan esemu, kangenku ngelayong marang seliramu. Tak titip tembang rindu lewat sumilir angin dalu, merko atoh panggonmu aku mung bisa nyawang fotomu. Apet sing tak sanggo iku ora sepiro dibanding kangenku sing ning jero dodo. Bingung keserang rindu urut kerasa sintu yang sampe turung keturut nyanding seliramu mendem pengin ketemu masih omong suaramu sakit sak kedep iso gawe marem atiku. Aku mung bisa ndetungo muka bisa jodo urut sampe tumekan di pati nyawang seliramu separo nyawa iki. Oh.